Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, konco-konco jamaah pengajian kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing acara pengajian hikam. Mandar muga dadoso ilmu ingkang manfaat so barokah. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun paringi sedikit uraian tentang masalah orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah niku wonten ahlul bidayah, wonten ahlul isyrok. Sakniki kari siji sing dereng dipun aturaken nggih menika ahlun nihayat. Lek ahlul bidayah niku selalu susah dikai kobet nang Gusti Allah. Lek ahlul isyrok niku selalu dikai bunga nang Gusti Allah. Lah sak niki le ahlun nihayat ya napa? Ahlun nihayat monggo kita terusaken dawuhe Ki Musonib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tidal utawi tingkah sedengan, tingkah mejono iku li ahlin nihayati kangge wong kang ahli ngelakoni barang kang katok, kangge ahline, kangge wong kang ahli tutuk nang pok-pokane perkara. Wong kang ahli nihayah ngoten mawon pun gampangane kok cara kelas niku ahli nihayah niki aliyah. Ana ibtida ahlul bidayah, ana sanawiyah ahlul isyrok, ana aliyah ahlun nihayat. Ahlun nihayat niki nang Gusti Allah dipun paringi tingkah itidal. Napa tingkah itidal niku? Tingkah itidal niku tidak pernah mengalami susah, ya juga tidak pernah mengalami gembira. Ya napa karepe? Nggih mboten wis. Nerima napa mawon dianggep padha. Lek sing wingi lak mboten. Lek wong niku ahlil bidayah iku akehan susahe. Katene ngetokno donya akeh kangge kebagusan, mikir kuatir anake ndak mangan. Katene ngekeki wong bek ya kuatir kantean donya. Lek ahlun niha ahlul isyrok malah mboten. Ahlul isyrok malah gembira. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu menanggapi dengan rasa gembira. Niku ahlul isyrok. Sing tujuannya le ahlul isyrok supaya tambah suwe kekuatannya, makin bertambah keimanannya, makin kuat datang Gusti Allah. Saniki le ahlun nihayat mboten. Sederhana menengen niku mejono. Oleh nikmat yo ndak ketok bunga, oleh azab yo ndak ketok getun utawa susah. Niku ahlun nihayat. Mejono sampunan. Napa perlu ne Gusti Allah ngekei tingkah mejono utawa iktidal datang ahlun nihayat niku? Kai tastaqima ahwaluhum supaya dadi terapun dadi jejeg apa ahwaluhum piro-piro tingkai ahlun nihayat. Watasfualan terapun bersih akmaluhum apa piro-piro tingkai ahlun nihayat. Waya dumulan terapun langgeng sopo ahlun nihayat bainayatai maulahum ing dalam ngarsane gustini, ing dalam ngarsane pengerane ahlun nihayat bila ilatin kelawan tanpa ono ilat. Jadi lek tiang niku pun dadi ahlun nihayat nang Gusti Allah wis dikai tingkah itidal. Ngelakoni ibadah abot yo ndak sambatan, ngelakoni ibadah sing rodok gampang yo ndak ngeroso seneng krono enteng, ngekek trip nerimo kenikmatan saking Gusti Allah yang gak terlalu bunga, nerimo balak saking Gusti Allah yang gak terlalu susah. Niku tingkatane wong sing paling dukur. Sakniki ana wong takon, lalek wonten tiyang nerimo kenikmatan saking Gusti Allah mboten terlalu bunga niku mosok bersyukur jenenge. Lho, wis duduk tingkatane ngoten punan niki, Bu. Nerimo nikmat saking Gusti Allah wis diterima. Wadiyo sakpiro kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala de'e mboten bunga. Apa kok mboten bunga? Engge, karena ini sudah dianggap amanat saking ngarsane Gusti Allah yang nanti pasti tidak akan terlupakan. Mesti bakal ditakokno nang Gusti Allah. Mesti ditakokno niki nang Gusti Allah. Sing koyok ngeten iki. dadi mas yo nerimo nikmat saking Gusti Allah. Nerimo montor anyar, nerimo jabatan anyar, nerimo omah mewah oleh proyek gede, oleh bolone, oleh bati buat montori anyar-anyar, ndak ngereken masih tonggoni melarat, ndak ngereken masih tonggoni miskin ngiler, ndero awake enak. Lek tiang niku ahluni hayat mboten bunga dikai kenikmatan kaya ngoten niku. Ya wis dicekel krono iki amanat saking Gusti Allah, hati-hati gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kelawan keberadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita justru menjadi peluang saking Gusti Allah untuk nyikso awak kulo kali sampean binjang wonten di alam akhirat. Lu niku lek tiang sampun tutuk dateng ahlun nihayat, lek nerimo cupo mboten susah, yo ndak bunga, yo ndak kaget. Apa kok ngoten? Karena ini dianggap sudah bagian daripada skenario, dianggap sebagian saking pengaturane Gusti Allah nang awak kulo sampean. Cupo kudu tir, tir. Yo ndak ketun, yo ndak kaget. Ndak sampai loro-loro melbu metu nang rumah sakit krono kaget awake ndak keturutan, mboten. Yo ndak sampai ngamuk-ngamuk nang tanggane, ngamuk-ngamuk nang dulure, ngamuk-ngamuk nang bojone mergo apa sing dikarepno ndak hasil, mboten. Napa? Karena dia sudah tahu iki ngono wis diatur nang Gusti Allah, lha kok kate susah. Dadi tingkah ini ku selalu jejeg. Susah ibadah yo tetep anteng. Bunga nggih ibadahi tetep anteng. Duwike akeh sedekah ya pancet, duwike sithik nggih sedekah pancet. Masih wis ngekeki sedekah nang wong ya ndak ngrasa awake nglakoni apik. Nglakoni maksiat nang Gusti Allah gedhe, awake ya ndak sampe ngrasa putus asa. Kaitas tahlima ahwaluhum wa tasfuha a'maluhum. Tingkah lakune niku jejeg, amal-amalnya menjadi bersih. Wa yadumu baina dai maulahum bila ilatin, dia akan tetap berada di sisinya Allah, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada alasan. Sembayang, apa kok sembayang? Ya wis peroleh perintah saking Gusti Allah. Apa kok ndak nglakoni zina? Ya polahe dilarang nang Gusti Allah. Apa kok sedako? Ya polahe diperintah nang Gusti Allah. Ndak katik mbedak-mbedak no, lek tepak perlu sedakoe akeh, lek ndak tepak perlu medit, mboten. Ndak katik milih-milih saya harus bersedako krono wulan Ramadan, sedako tak bei, lek ndak wulan Ramadan sedakoe titik. Boleh lek Ramadan ganjarane gedhe, lek ndak Ramadan ganjarane titik. Lah niki jenenge ndak tastaqimah walu. Tingkah lakunya tidak istiqomah. Nanti lek ngrasa awake niku nglakoni ibadah bunga, lek ngeroso awake nglakoni dosa susah. Lek ngeroso oleh nikmat muni alhamdulillah. Lek ngeroso oleh barang sing nyusah no muni innalillah. Niku jenenge ndak istiqomah tingkae. Dianggap balak saking ngarsane Gusti Allah. Lah lek masalah balak seperti pengajian yang telah lalu kita ada tahu. Kulo kali panjenengan pun semerap ono balak niku sing apik, ono balak niku sing elek. Lek balak sing elek, balak sing nyebabno putus asa sampai dadi wong elek terus. Nek balak sing apik, balak sing dari pemicu untuk melakukan kebaikan, dari orang yang jelek akhirnya menjadi baik. Niku balak sing apik. Dosa utawa maksiat yo sing apik pisan. Wa yukhadhu lan den alap min dzalika saking mengkono-mengkono bayanu salasah. Bayanu ahlil bidaya wa ahlil isyraq wa ahlin nihaya. Apa annal qabdo sak temene tingkah utawa makom qabd, makom susah, makom rupak, wal bastolan makom jembar, wasfani iku sifat luru, naqisoni kang kurang karune, binisbati kelawan den bangsa akan ilama maring sifat faukohuma kang tetep ing dalem dukure wasfani. Jadi lek sifat kobet sing wau diterang no ngadani ahlul bidayat, sifat bastu sing diterang notiro sing gadani ahlul isyrok, ini adalah merupakan sifat, dua sifat yang masih kurang baik dibandingkan karu sifat iktidal yang miliknya ahlun nihayat. Lewis ahlun nihayat niku towo wisan biasa ngoten. Ya wis koyo manunggal karu ngarsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndak ana susah mergo balak, seneng mergo nikmat, susah mergo maksiat, susah seneng mergo wis awake akeh oleh nglakoni ibadah, mboten wonten ngoten. Wis kabeh dilakoni semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia dijadikan semata-mata hanya untuk beribadah. Dateng ngarsani Gusti Allah ndak kurang apa-apa. Ya ndak ngeroso bunga. Nggih mboten ngeroso susah. Ini sifat yang paling tinggi. Lu ngeten-ngeten iki lek dipeksono kula mbek sampean yo edan. Sinting. Tingkatan seperti ini perlu dilatih. Tapi lek durung tutuk nang kelas e ojo ditutuk-tutukno. Lek sik wayahe kelas 3 SD ojo melok kelas 3 SMA, ya pelongak-plongok ono ndukur ndak ngerti apa-apa. Li anna huma krono sak temene al-qabdu wal bastu iku yaqtadiyani. Matrapi opo karune bako al-abdi ing tetepe kaula. Wa wujudahu lan ing anane abet. Lakinna huma tapine karune al-qabdu wal bastu iku yutawassalu den gawe tumeka. Opo bihima al-qabdu wal bastu ilat tamakuni maring ngalap kongang, maring sijini kesempatan, maring ngalap panggonan, ngaten lho. Jadi kedua-duanya itu dianggap sifat yang kurang karena kedua-duanya niki menimbulkan tetapnya seorang hamba dan dia merasa masih wujud, cuma masih dianggap baik karena ini masih dibutuhkan untuk menjadi batu loncatan untuk sampai kepada tamakun. Tamakun niku tingkah tenang garis miring iktidal. Nah tiang niku lek pun ngelakoni siji ahlul bidayah, loro ahlun nihaya niku si api, si lumayan, syukur si gelem ngelakoni. Kenek coba kok susah tapi tetap sabar, niku jenenge ahlul bidayah. Lek pun ahlul isyrok kenek coba mboten susah malah seneng ahlul isyrok. Lek ahlun nihaya mboten susah ya mboten, seneng nggih mboten, biasa mawon. Famin lutfillahi ta'ala mongko iku setengah saking sifat welas Allah ta'ala bi abdihi kelawan kaulani Allah talwinu utawi oleh merno-mernone Gusti Allah ing abet fihima ing dalam al-qabdu wal bastu tuma ikhrajuhu mongko nuli ngetoaken ing abet anhuma ing al-qabdu wal bastu bifanaihi kelawan fanai abet an-nafsihi saking awa'i abad wa baqo'i hilan tetapi abad bi rabbihi kelawan pangerane abad. Dadi Gusti Allah ngekei macem-macem tingkah sing kobet dikekno nang ahlul bidayah, sing bastu dikekno nang ahlul isyrok, mari ngono ditokno saking al-qabdu wal bastu ditutukno nang al-iktidal sing diparingno dateng ahlun nihayat. Ini adalah merupakan kewelasane Gusti Allah. Tiang niku lek pun tutuk nang kelasi ahlun nihayah yang merasakan iktidal, mboten kadek susah, mboten kadek bunga, artinya tidak terpengaruh dengan keadaan yang dia lihat, tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang dia alami. Ngoten niku berarti metu saking al-qabdu wal bastu, berarti dhek niku fana. Lek wis fana nganggep awake niki gak ana apa-apane. Lek wis awake gak ana apa-apane berarti dia harus keluar dari ruangan itu, masuk di luar angkasa bareng netep karo ngarsane Gusti Allah. Ndak ana sing jenenge sapa kula, aku mari ibadah iki, aku mari ngekei sodakoh iki, mboten wonten ngoten niku. Aku mari ngekei niki, saya telah membahagiakan ini, mboten wonten ngoten niku. Semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terwakili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah atas namanya Allah Subhanahu wa taala. Atas nama dirinya niku mboten wonten. Niku jenenge fana. Mari sodako ndak ngeroso le awake ngekei krono niku wis dianggap saking Gusti Allah. Nerimo coba balak wis dianggap duduk balak krono niku saking Gusti Allah. Susah ya mboten, oleh dunyo gede bungah ya mboten. Terus terang nun sewu konco-konco kulo ngaji ngeten niki, kulo dhewe durung tutuk nang ngeten niki. Sik kadang-kadang susah ngrasakno barang sing rupa balak, sik seneng ketika kita menerima nikmat niku awa-awaan sik ngoten. Tapi yo jenenge menungso mandar muga mawon kula kali panjenengan iso tutuk nang kelas sing kaya ngeten iki. Mboten bunga krana oleh nikmat, mboten susah krana balak. Mandar muga ditutukno nang tingkatane wong sing kaya ngeten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tatifahuma mongko utawi karo-karone alqab dual bastu iku min ahwalil mubtadiina. Setengah saking pira-pira tingkae wong kang tingkat kawitan. Minal arifina saking pira-pira wong kang makrifat ing Gusti Allah. Ya talawanuna halika warna-warna sopo al-mubtadiin minal arifin fihima ing dalam alqab dual bastu. Kama ya talawanu koyo oleh warna-warna nerima warna-warna sopo al-mubtadiuna pira-pira wong kang ngawiti minal muridina saking pira-pira wong kang ngarepaken ing wusul maring Gusti Allah firroja'i ing dalam tingkah ngarep-ngarep rahmati Allah wal khaufi lan tingkah wedi saking adzabe Gusti Allah. Dadi persis keadaane al-arifin yang ahlul bidayah kalau ahlul isyraq. Lek ahlul bidayah niku nerimo sing jenenge al-qabat, lek sing ahlul isyraq nerimo al-bastu niki padha karo tingkae al-muridin al-mubtadiun minal muridin. Wong sing tingkat ibtidak saking muridin. Saking lek al-muridin niku istilahnya itu ada rojak wonten malih khauf. Lek kok cara sing ahlul bidayah mang dikae khauf wedi to. Lek sing ahlul isyraq ar-raja ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah mawon. Jadi macam-macam wonten ada di dalam istilahnya muridin niki wonten sing ahlul raja padha karo ahlul isyraq. Wonten sing di ahlul muridin niku jenenge ahlul khauf padha karo ahlul bidayah sehingga ada tingkah al-qabdu. Ngeten niki nikmat saking ngarsane Gusti Allah untuk peningkatan. Tingkatan pertama ahlil khauf. Mari ngono tingkatan kedua ahlur roja. Onten malih tingkatan pertama sing teko al-arifin ahlul qabdi utawa ahlul bidayah. Mungga teko ahlul bidayah tutuk nang ahlul isyraq utawa ahlul basti. Tingkatannya kiambak-kiambak. Lek pun tingkatannya kiambak-kiambak otomatis ya padha lah jenenge. Cumpuk tingkatane lain kok cara tiyang sekolah niku ana SMP, ana MTs ngoten. Wa yaftarikoni lan dadi beda apa karone alqab dual bastu lan rojak lan khauf. Dadi beda bi anna rojaa kelawan sak temene ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah wal khauf lan wedi saking azabe Gusti Allah iku mashubani ten barengi apa karone ar-rojak wal khauf bi tawakkui amrin kelawan ngarep-ngarep tumibane perkara yahsulukang bakal hasil apa amrin fil mustaqbali ing dalam zaman mustaqbal. Fama mongko utawi barang ma'ahu kang iku tetep sartani ma opo tawaku amrin ngarep-ngarep tumibani perkara mahzurin kang den wadeni fa khaufun mongko iku aran khauf niku sanes mahufun fa khaufun mongko iku aran khauf au mahbubin uto ngarep-ngarep ing perkara kang den senengi farojaun mongko iku aran rojak. Jadi podo karo sing wau. Cuma lek rojak kali khauf iku biasae tiang ibadah niku ngeten perasaane. Aku tak sembayang. Bayang apa? Zuhur. Allahu Akbar sing khusuk sembayangi. Apa kok khusuk? Aku kepingin oleh rahmati Gusti Allah. Ya iku kepingin melpun nang suargane Gusti Allah. Niku jenenge rojak. Ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi. Onten sing mengharapkan sesuatu yang takut terjadi. Yang terjadinya itu dikhawatirkan, terjadinya itu ditakuti, niku jenenge khauf. Kate sembayang, ndak kate ni riak, ndak kate ni sombong, ndak kate ni kondonang sopo-sopo. Opo o, polae aku ngulek riak, sembayangku ndak diterima. Lek sembayang ndak diterima, salah sembayang ndak diterima si oleh duso. Lek wis oleh duso, panggonan ono neroko. Aku wedi kene neroko. Wedi nang neroko niku jenenge khauf. Ajrih datang neraka niku jenenge khauf. Wa ma utai barang la tawakku akang ora ana pangarep-ngarep iku maujud mahu sarta nima faqabdun mongko aran kobet fil awal wa bastun lan aran jembar fisani ing dalem kang nomor loro. Nek susah tok niku jenenge mboten kate ana arep-arep barang sing kuatiri ngoten niku jenenge kobet. Nek seneng tapi ana sing diarep-arep niku jenenge bastu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakniki menungso niku jenenge wong urip niki mboten nate coplok teko jenenge susah, mboten nate coplok teko jenenge seneng. Saya pun panjenengan rasani, panjenengan rasakaken teng urip sampean. Sakniki susah meneh bunga, sakniki bunga meneh susah. Apa yang menjadikan kita bunga niku? Wasababuhuma utawi sebabe alqabdu walbastu iku alwaridatu pira-pira barang kang tumeka alati kang taridu tumeka apa waridat ala batinil arif ing atase batine wong kang makrifat. Dadi sing nyebabno wong niku susah, nyebabno wong niku bunga, itu adalah sesuatu yang datang dalam hatinya. Teko nang jero ati niku rupane apa tekone? Lan kekuatannya niku wa kuwatuhuma utawi kekuatani alqabdu wal bastu wa du'fuhuma lan apesi alqabdu wal bastu iku bihasabi kuwatil waridi kelawan milang-milang kekuatane barang kang tumeka, kelawan milang-milang kekuatane barang kang tumeka wa du'fihi lan apesi alwarid. Dadi lek barang sing teko nang jerone ati sing nekakno sinten Gusti Allah. Lek tekane niku gede, ya kekuatannya besar. Lek tekane cilik, maka juga kekuatannya juga lemah. Dadi lek ngoten fa idza tajalla, mongko ari kalane ngaton, lil qalbi maring ati apa waridul jalal, barang kang tumeka kang duduaken sifat keagungane Allah. Waridul jalali apa nur kang tumeka kang duduaken sifat agungi Allah hasola mongko hasil fihi ing dalam kolbu alkob duo po kobet. Tilek tekone nang ati niku merupakan sesuatu yang menjadikan tanda keagungannya Allah, maka hatinya ini akan sempit, hatinya akan rupak. Tapi wa idza tajallalan arikalane katon fihi ing dalam kolab opo waridul jamal perkoro kang tumeko nur kang tumeko kang duduaken ing keindahan sifati Allah hasolamongku hasil fi dalam kolbu albastu apa jembar. Tilek barang sing teko nang ati niki merupakan sesuatu yang menjadi tanda keagungannya Allah. Wak contone ndak ana angin, ndak ana apa-apa, morono lindu, kelapa-kelapa kelak wajur akeh omah ajur, kata bangunan roboh, banyak fasilitas-fasilitas jalan umum yang rusak. Ini datang ke dalam hati yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat agung sekali. Maka kita akan merasa sempit. Duh, iki sindik tunya, iki Gusti Allah ngetokno koyok ngini. Dani yang besok wonten di akhirat, sapiro adabe Gusti Allah. Susah hati ini, ya Allah. Ono uang, budal teko umai sehat. Mulai durung tutup nang umai tabrak motor sampai ndasi penyet. Subhanallah. Gusti Allah iku lek ngekei koyok ngunu. Wong mang iku budali sehat, saiki muline tabrak motor endasi penyet kaya ilir. Kuwasa temen Gusti Allah. Maka sesuatu yang datang di dalam hati kaya ngeten iki nyebabno kobet. Nang ati niku sumpek ngoten. Nang ati niku susah. Tapi lek sing teko niku barang sing apik-apikno. Duwe dulur, kakang ne biyen ndak duwe. Nyambut gawe nang luar negeri, muline iso gawe omah, iso tuku sawah. Iso tuku montor, penggaweane kok cepak oleh bondo teko luar negeri. Alhamdulillah, pangeran iku cek welas, dulurku iku ben ndak duwe, dulurku iku ben melas, saiki dadi wong sugih, Masya Allah. Jembar atine karena dia melihat dan kedatangan alwaridur roh, alwaridul jamal, menerima kedatangan sesuatu yang menjadi tanda-tanda keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo ndak susah. Panjene sing ketok barang sing nyenengno. Lho ati sing koyo ngeten iki sik lumayan. Sik lumayan. Ketimbang sing stama sekali tidak peduli niku sik lumayan. Jadi falqabdu mongko utahe kobet iku biwaridin kelawan anane perkara kang tumeka hasilin kang hasil fil wakti ing dalam iki waktu. Wa kadzalika lan iku koyo mengkono-mengkono waridin albastu utawi tingkah jembar. Li annal arifa krono sak temeni wong kang makrifat kelawan Allah iku layah tamu. Ora nemen-nemeni sapa arif li nafsi kang ge awak dhewe ni arif. Hatta yura iya henggo ngrekso sapa al arif mustaqbila mustaqbilatil umuri ing biro-biro perkara kang bakal teko ngoten mawon. Mustaqbilatil umuri ing biro-biro perkara kang bakal teko. Jadi al-qabdu wal-bastu niku memang silih berganti. Apa sing teko sakniki? Kalau memang yang datang itu merupakan waridul jalal, sesuatu yang datang ini menunjukkan keagungannya Allah, maka nang ati niki kadang-kadang ono qabdu. Dalam satu sudut pengertiannya bisa seperti itu. Lek barang sing teko niki merupakan waridul jamal, nang ati niki iso jembar. Dan ini silih berganti. Sedangkan orang-orang yang makrifat kepada Allah niki sama sekali tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri, sehingga menjaga sesuatu apa yang akan terjadi niku mboten. Lek wis tingkatane tutuk nang golongane ahlun nihayat mboten delok niku, tapi lek sik tutuk nang ahlul bidayat sing didelok qabdune. Lek tutuk pun teng ahlul isyrok sing didelok bastune, bastu mawon. Jadi cara sudut pandangnya dek ini ku ndelok barang sing tekon iki apa dianggap balak susah. Lek barang sing ditekon niku sing tekon niku dianggap waridul jamal utawa kenikmatan ya seneng. Mila saking menika mandar muka kula kali panjenengan nang Gusti Allah didadekno wong sing sae, didadekno wong sing kradu sing cocok nang Gusti Allah, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul baik monggone Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalam aturake, salalu putih kula nyuwun agung-agung pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.